ati iki biyen kowe tau ngelarani. Aku wis mari ora arep baleni, nimas aku wis ora sudi. Ojo Thomas, ngedolanan marai orang piye orang salah lah iya Kau